Mitra bisnis, pemerintah sepertinya resah dengan PHK massal yang akhir-akhir ini mulai banyak dilakukan sejumlah perusahaan. Menaker Trans bahkan sampai membuat surat edaran berisi himbauan bahkan larangan melakukan PHK massal dan mengancam akan menuntut bila PHK tidak melalui prosedur seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Menaker Trans juga membentuk tim khusus yang mengawasi PHK dan hubungan antara perusahaan dan pekerja. Tapi ada pendapat, pemerintah sebenarnya tidak perlu mempersoalkan hal ini karena PHK tidak akan terjadi jika iklim usaha sehat. Daripada mempersoalkan PHK, lebih baik pemerintah membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif, menyediakan infrastruktur atau insentif, dan memberantas segala penyebab ekonomi biaya tinggi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hasanuddin Rahman. Pak Hasan, bagaimana komentar Anda? Yang pertama, saya dan sekaliguslah kami dari Dewan Pengurus Nasional Apindo sependapat dengan komentar barusan. Karena apa? Tidak benar, ya kan? Kalau zaman sekarang ini wacananya hanya mengancam-ngancam dan menghimbau-himbau. Sekarang ini zamannya adalah untuk melaksanakan. Apa sih yang selama ini kita tidak pernah perhatikan? Ada 5 hal yang mendasar. Apa saja itu, Pak? Kalau masalah, katakan saya sebut SAPTA lah, ya kan? Chinese ASEAN Free Trade Agreement. Itu adalah satu perjanjian bilateral yang ditandatangani tahun 2000. Jadi itu artinya pada saat itu pemerintahan yang berkuasa itu tentu sudah memprediksi, ya kan? Bahwa kita akan sanggup berlaga di forum tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Kita itu terlena. Baru sekarang tiba-tiba ribut, soal itu barang baru. Jadi sebenarnya kami dari DPN Apindo itu memprediksi, ya kan, sangat sulit untuk bisa mengatakan akan terjadi PHK massal besar-besaran, ya kan, karena ada masalah SAPTA tersebut. Tetapi yang terjadi sekarang adalah, tolong dong, perbaiki 5 aspek ini. Kita bicara infrastruktur, ya kan, apakah itu menyangkut transportasi, apakah itu menyangkut energi, coba itu dibenahi. Yang paling kompeten kan pemerintah, iya kan? Ada lagi nggak, Pak? Coba perhatikan masalah-masalah yang terjadi di masalah ketenagakerjaan. Kita ini sudah punya di zaman reformasi undang-undang di bidang ketenagakerjaan yang nyatanya tidak berjalan smooth karena satu sama lain tumpang tindih, iya kan? Dan itu coba dong dijalani untuk segera dilakukan pembicaraan untuk melakukan revisi. Karena selama itu namanya undang-undang, dan undang-undang itu produk legislatif. Tidak mungkin diperbaiki dengan jalan demo, dengan jalan mogok. Nggak ada gunanya. Cobalah pemerintah memperakarsai. Kaum buruh seluruh Indonesia, kaum pekerja, dan kaum pengusaha, bersatulah Anda sekalian. Untuk apa? Yang itu tadi, memerangi terutama mengenai kinerja birokrasi, biaya ekonomi tinggi. Anda bisa melihat dengan kacamata telanjang bagaimana kita bisa bersaing, bisa berkompetisi dengan negara-negara kompetitor kita kalau untuk memberangkatkan barang-barang ekspor dari kawasan berikat ke Priok itu memerlukan waktu berjam-jam dan ada ratusan pintu yang harus dikasih uang cecep. Demikian Hasanuddin Rahman dan saya Rizal Andika